Mitra bisnis pemerintah Indonesia mulai sadar dengan ketidakadilan kontrak karya tambang dengan beberapa perusahaan operator tambang yang beroperasi di wilayah Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang berbasis dari luar negeri, membuat pemerintah ingin melakukan renegosiasi terhadap kontrak tersebut. Namun sebagian pengamat menilai renegosiasi akan sulit tercapai, apalagi bila harus mengganggu kelangsungan kesepakatan dalam kontrak yang sedang berjalan saat ini. Di sisi lain, sebagian kalangan menilai wilayah tambang yang berlokasi di Indonesia berarti milik Indonesia. Pemerintah harus berani untuk mengambil tindakan tegas kalau perlu melakukan nasionalisasi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa efeknya terhadap perekonomian kita ke depan kalau pemerintah ternyata sangat berani untuk melakukan nasionalisasi? Implikasinya tidak mudah dari nasionalisasi. Berarti kalau kan nasionalisasi dilakukan, maka kita mengubah dalam banyak hal perekonomian kita menjadi perekonomian tertutup. Siapa perusahaan asing yang mau masuk di sini kalau kemudian bisa dilakukan nasionalisasi? Orang selalu memuji Chavez. Pada akhirnya juga orang kemudian melihat bahwa di Venezuela itu ternyata jauh dari baik. Dan kalau kemudian, ini saya sederhana aja, kita mau tumbuh ekonominya berapa persen? 7%, 8%, ya. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu butuh investasi, rasio investasi 5% terhadap PDB. Jadi kalau kita mau tumbuh 8%, kita butuh rasio investasi terhadap PDB sekitar 40%. Sekarang tabungan kita itu hanya 32%. Kalau investasi itu kan harus dibiayai oleh tabungan. Jadi artinya tabungan kita harus tumbuh supaya bisa membiayai investasi. Rasio dari tabungan terhadap PDB 32. Kalau kita mau bikin rasio tabungan terhadap PDB sama dengan investasi terhadap PDB, maka berarti rasio dari tabungan terhadap PDB-nya harus tumbuh. Berarti tabungan kita harus tumbuh lebih cepat dari pendapatan. Tapi apa mungkin, Mas, tabungan domestik kita bisa digenjot untuk tumbuh lebih cepat, sedangkan pendapatan nasional kita yang mendukung investasi masih sangat minim? Gak mungkin. Masa orang bisa nabung lebih banyak dibandingkan pendapatannya? Karena tabungan kan adalah sisa dari pendapatan, kan? Artinya kan tidak mungkin bahwa kemudian kita mencapai rasio investasi terhadap PDB 40% kalau hanya basisnya adalah tabungan domestik. Implikasinya kan kita harus menjadi terbuka kepada orang luar. Itu sebabnya pemerintahan baik dari Gus Dur, dari Megawati, sampai SBY selalu mengatakan kita terbuka pada penanaman modal asing. Kalau kemudian Anda lakukan nasionalisasi, asingnya nggak bakal datang dong. Berarti implikasinya kita tidak akan punya pertumbuhan 7%. Kalau kita tidak punya pertumbuhan 7%, maka kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja, maka kemiskinannya tidak akan menurun. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.